إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah sampai pada ucapan pensyarah wahuwa Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, wa kullama ba'da al-'ahd dhaharat al-bid'ah, sampai pada ucapan beliau wa kullama ba'da al-'ahd, setiap masa semakin jauh dari masa kenabian, dhaharatil bid'ah, mulai bermunculan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa kathurat tahrif, semakin banyak pula penyimpangan-penyimpangan. Alladhi sammahu ahluhu ta'wilan, yang mereka menamakannya dengan ta'wil. Penyimpangan mereka, kebid'ahan mereka, dinamakan oleh para pelakunya sebagai ta'wil, sebagai tafsir-tafsir. Ini dikatakan oleh beliau, oleh syarih rahimahullah, setelah membahas tentang perjalanan Islam di masa Rasulullah SAW, di atas satu akidah, di atas satu pegangan Quran dan sunnah-sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, dan kemudian dibawa oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Namun ketika semakin jauh dari masa kenabian, mulai bermunculan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan, ajaran-ajaran baru yang di atas namakan Islam, pemahaman baru yang di atas namakan Islam, atau tata cara ibadah baru yang di atas namakan Islam pula. Wa yusammunahu, dan mereka menamakannya dengan istilah ta'wil, liyuqbal, agar bisa diterima. Ikhwan fillah na'azakumullah, ta'wil bermakna tafsir. Sehingga ketika mereka menyatakan dengan kalimat yang baru, kalimat yang muhdats atau bid'ah, mereka katakan ini bukan bid'ah, ini tafsir lain dari ayat ini. Ini tafsir lain dari ayat itu. Ini tafsir lain dari ucapan Nabi. Ini tafsir lain dari ucapan yang ini dan yang itu. Sehingga mereka dengan istilah ta'wil mengharap kebid'ahannya diterima. Mengharap ajaran barunya atau penyimpangannya diterima. Wa qalla man yahtadi ila al-farq baina at-tahrif wa at-ta'wil, dan sedikit sekali orang-orang yang terbimbing untuk bisa membedakan apa itu ta'wil dan apa itu tahrif. Ikhwan ibn na'azakumullah, kata Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, dan manusia ketika itu dalam keadaan tidak bisa membedakan, sedikit sekali yang bisa membedakan antara tahrif dengan ta'wil. Ta'wil adalah tafsir, kalau tahrif adalah menyelewengkan makna. Khawani bin A'azakumullah, adapun ta'wil, Rasulullah SAW mendoakan Ibn Abbas dengan kalimat Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarilah dia ta'wil. Berarti ta'wil adalah tafsir yang Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas dengan ilmu itu. Semoga Allah faqihkan dia dalam agama dan Allah ajari dia ta'wil. Adapun tahrif adalah menyelewengkan makna kepada makna yang salah. Menyelewengkan makna kepada makna yang batil. Menyelewengkan makna Al-Quran, makna ucapan Rasul, kepada apa-apa yang tidak dimaukan oleh Allah. Kepada apa-apa yang tidak dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang dikatakan tahrif. Yang Allah sebutkan tentang Yahud dengan kalimat yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka mentahrif kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Sehingga tahrif madmum, sedangkan ta'wil mamduh. Kalau tahrif tercela. Dan selalu Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam konteks cercaan, menceritakan tentang jeleknya tingkah polanya Yahudi. Allah katakan bahwa mereka yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Menyeret kalimat, menarik kalimat kepada makna-makna lain. Makna batil yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Adapun ta'wil sering digunakan sebagai makna yang terpuji. Sebagaimana hadis Ibn Abbas tadi didoakan dengan kalimat alimhu ta'wil. Ajari dia ta'wil. Tetapi kebanyakan manusia tidak bisa membedakan antara keduanya, sehingga tahrif dikatakan sebagai ta'wil, sebagai tafsir. Idh qad yusamma sarful kalami an zahirihi ila ma'nan akhar yahtamiluhu al-lafz fil jumlah ta'wilan. Karena memang bisa saja dinamakan penyelewengan makna kalimat kepada makna lain selain makna yang langsung ditunjuk dalam zahirnya, dalam teksnya, diseret kepada makna yang lain, tetapi makna itu terkandung dalam kalimat tadi, bisa saja dikatakan ta'wil. Tetapi, ikhwan fillah na'azakumullah, kalau tidak ada qarinah, tidak ada petunjuk-petunjuk yang mengarahkan bahwa makna ayat ini bukan makna zahirnya, tetapi makna lain. Kalau ada qarinah-qarinahnya, dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya, atau dengan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahihah, maka silahkan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat-ayat lain, mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam menafsirkan ayat, karena Rasulullah ahaqqu bitafsir. Rasulullah berhak yang paling pantas untuk menjelaskan Al-Quran, karena Allah SWT menyatakan tentang ayat Al-Quran ini kepada Rasulnya. Allah katakan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Rasulullah menerangkan kepada mereka ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang dimaksud, apa yang diturunkan oleh Allah tadi, apa yang dimaksud dalam ayat-ayat yang Allah turunkan, sehingga Rasulullah ahqqu bitafsir, sangat berhak, sangat pantas untuk menafsirkan. Sehingga walaupun zahirnya demikian, tetapi kita katakan maknanya bukan zahirnya, tapi maknanya ini, Rasulullah menyatakan demikian. Seperti ar-ramyu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan lemparan, atau ditafsirkan dengan berbagai macam kekuatan, maksud saya al-quwwah, a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk melawan orang-orang kafir musyrikin, persiapkanlah min quwwah, kekuatan. Tetapi tafsirnya kata Rasulullah, yang dimaksud kekuatan ini adalah ar-ramyu. Bahkan diucapkan dengan 3 kali. Ala innal quwwatar ramyu. Ala innal quwwatar ramyu. Ala innal quwwatar ramyu. Ketahuilah, yang namanya kekuatan adalah lemparan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka itu tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak ada dalil dari Quran, tidak ada dalil dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah yang menyelewengkan makna zahir kepada makna lain, maka hukum asalnya adalah zahir ayatnya. Hukum asalnya adalah tekstual. Apa kata teksnya? Tidak keluar dari zahir ayatnya, enggak keluar dari zahir kalimatnya, kecuali kalau ada qarinah, kecuali kalau ada dalil-dalil, kecuali kalau ada bukti-bukti yang menunjukkannya. Khana bin na'azakumullah. Ini perbedaannya. At-tafsir dengan at-tahrif. Perbedaan ta'wil dengan tahrif. Kalau tahrif itu batil, tetapi ta'wil itu kalau ada dalil-dalilnya, ada bukti-buktinya, maka itulah yang dikatakan tafsir. Ikhwan fillah na'azakumullah. In lam yakun thamma qarinatun tujibu dzalik. Kalau tidak ada hunaka sama, artinya hunaka. Lam yakun hunaka qarinah, kalau tidak ada di sana qarinah, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa maknanya bukan makna zahir tapi makna lain. Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita menafsirkan kepada makna lain. Kalau kita menafsirkan kepada makna lain hanya karena hawa nafsu dan keinginan pribadinya, karena kecenderungan-kecenderungan pribadinya, maka inilah yang dikatakan ta'wil batil atau tahrif. Wa min huna hasal al-fasad. Maka dari sinilah, dari ketidakmampuan membedakan antara keduanya, hasal al-fasad. Terjadilah kerusakan-kerusakan di tengah kaum muslimin. Mereka menafsirkan ayat Al-Quran dengan kecenderungannya masing-masing. Mereka menafsirkan hadis dengan kecenderungannya masing-masing. Akhirnya muncullah ta'wil-ta'wil batil, atau lebih tepatnya tahrif-tahrif terjadi. Kerusakan terjadi di tengah masyarakat kaum muslimin karena mereka menafsirkan seenaknya sendiri. Faida sammuhu ta'wilan qubila waraj. Maka mereka-mereka yang memang sengaja menyelewengkan ayat Al-Qur'an, sengaja mentahrif ayat Al-Qur'an, mereka tidak mau menamakannya tahrif karena mereka tahu tahrif itu jelek. Maka mereka menamakannya dengan ta'wil supaya laku, supaya diterima, supaya qubila waraj. Qubila diterima, raja terwijan adalah laku. Supaya laku kesesatannya, supaya diterima kesesatannya, mereka katakan ini bukan tahrif, ini ta'wil, ini tafsir. Bukankah kalimat ini mengandung makna ini? Bukankah kalimat itu mengandung makna yang demikian dan demikian? Walaupun mengandung makna-makna lain, tetapi kalau menyelewengkan dari zahir ayatnya, harus ada bukti, harus ada dalil yang mendukungnya, atau paling tidak ada qarinah-qarinah yang menunjukkannya pada ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya yang menjelaskan makna tadi. Kalau tidak, maka berarti itu tahrif bukan ta'wil. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika dinamakan oleh mereka dengan tafsir atau ta'wil, maka mereka berupaya untuk diterima kesesatannya. Ala man la yahtaji ilal farqi bainahuma. Diterima oleh orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak terbimbing untuk membedakan antara keduanya. Fahtaja al-mu'minun, maka orang-orang beriman membutuhkan, membutuhkan idhah al-adillah. Berarti kaum muslimin, manusia membutuhkan penjelasan, penjelasan dari para ulama terhadap ayat-ayat tadi, dalil-dalil tadi. Wa daf'i syubha al-warida 'alaiha, dan juga butuh untuk membantah semua penyimpangan-penyimpangan tadi, bahwa ini salah, ini penyimpangan, ini salah, ini bukan takwil tapi tahrif, ini bukan tafsir tapi penyelewengan. Masyarakat butuh itu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kita bersyukur dengan dibangkitkannya oleh Allah sepanjang masa para ulama, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para mujaddid setiap 100 tahun. Allah bangkitkan para ulama ahli sunnah, ahli hadis, yang mereka mengerti perbedaan antara tahrif dengan ta'wil, dengan tafsir. Ini tahrif, ini bukan tafsir, ini bukan ta'wil, ini adalah penyelewengan dari mereka, dari ahli dalal, dari kelompok-kelompok sesat. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu ada dan akan selalu ada para ulama yang menerangkan kepada umat manusia tentang perbedaan antara penyelewengan dengan tafsir. Ini tafsir, ini penyelewengan mereka, ini ayat-ayat yang diseret oleh Syiah Rafidah untuk mendukung kesesatannya, ini adalah penyelewengan tahrif yang dilakukan oleh Khawarij untuk mendukung kejahatannya. Mereka para ulama bangkit untuk menerangkan pada manusia perbedaan antara tafsir dengan tahrif. Wa katharul kalam wasyaghab, dan mulai tambah jauh lagi dari zaman Rasulullah, semakin banyak orang berani berbicara tentang Quran dan Sunnah tanpa ilmu. Kalam wasyaghab adalah kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang tanpa didasari oleh ilmu. وَسَبَبُ ذَلِكَ إِصْغَاؤُهُمْ إِلَى شُبَهِ الْمُبْطِلِينَ, dan sebabnya adalah karena mereka mau mendengar syubhat-syubhatnya dari ahlul batil. Mereka mau mendengarkan syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh kelompok-kelompok sesat. Ta'wil-ta'wil batil atau lebih tepatnya tahrif, mereka namakan tafsir. Bahwa ayat ini maknanya begini, ayat ini maknanya begitu. Padahal semuanya tahrif, tahrif al-ghalin, penyelewengan dari orang-orang ekstrim. Akhirnya manusia mulai lancang berbicara tentang Quran. Kalau kamu punya pendapat, saya juga punya pendapat. Kalau kamu bisa menafsirkan, saya juga bisa menafsirkan. Kathur al-kalam wa kathur al-syagam. Wa khawdihim bil kalam. Dan mulai mereka masuk dalam ucapan-ucapan al-madmum. Dalam berbagai macam permainan kalimat-kalimat yang tercela, yaitu ilmu al-kalam. Ilmu mantik. Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik. Itu salah satu contoh yang sangat jelas. Mereka-mereka yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Berbicara tentang Quran dan Sunnah hanya dengan akal mereka sendiri. Tidak dengan dalil, tidak dengan hujjah. Satu ayat diterangkan oleh mereka sekian puluh halaman. Dengan pikiran mereka sendiri, dengan akal mereka sendiri. Dan mereka katakan bahwa ini ilmu kalam. Ikhwan bin a'azakumullah. Padahal ilmu itu adalah ilmu alladhi abahu salaf. Ilmu yang dicerca oleh para salafus saleh. Ilmu yang ditentang oleh para ulama ahlul hadis. Wa nahaw 'anil nadhar fihi, bahkan mereka melarang untuk mempelajari ilmu filsafat. Wa nadhar fihi, dan melarang untuk membaca buku-buku filsafat. Wal istighal bihi, mereka melarang untuk kita menyibukkan diri dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Wal isgha ilaihi, atau mendengarkan ocehan-ocehan mereka para ahli kalam. Imtithalan li amri rabbihim, para salafus saleh melarang karena mereka mempraktekkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dalil, ada hujjah. Mereka melarang dengan dalil. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ra'aital ladhina yakhuduna fi ayatina fa'a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 68, Allah berfirman, idha ra'aital ladhina yakhuduna fi ayatina, kalau engkau melihat orang-orang yang yakhudun. Kalimat yakhudun dari kata-kata khawd adalah masuk dalam satu pembicaraan yang dia tidak punya ilmunya. Masuk dalam satu masalah yang dia enggak punya ilmu sama sekali tentangnya. Itu khawd. Kalau engkau melihat orang yang yakhuduna fi ayatina, orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami tanpa ilmu, kata Allah, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, tinggalkanlah mereka, jangan dengarkan ucapannya, jangan ikut membaca buku-bukunya, jangan terbawa menyibukkan diri dengan urusan-urusan filsafat, urusan-urusan yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah perintahkan untuk a'rid anhum. Allah perintahkan untuk berpaling dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka masuk pada pembicaraan lain. Sampai mereka masuk pada pembicaraan lain. Pembicaraan urusan-urusan yang sifatnya duniawiya. Silakan. Kalian berbicara urusan jual beli. Tetapi kalau mereka berbicara agama dengan ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu akalnya sendiri. Bukankah berarti. Bukan begini, berarti begitu. Kalau begini, berarti begini. Ini kan begini, berarti begitu. Qul inna a'udzubikumullah. Hanya permainan kalimat. Hanya akal-akalan. Maka Allah katakan, a'rud anhum. Berpalinglah dari mereka. Fa inna ma'anal ayati yashmuluhum. Kata Ibn Abdul Aziz al-Hanafi, makna ayat ini yashmuluhum. Makna ayat ini mencakup mereka. Para tokoh-tokoh filsafat yang berbicara dengan tanpa ilmu tentang Quran dan Sunnah. Wa kullun minat tahrifi wal inhiraf ala maratib. Dan masing-masingnya dari tahrif dan inhiraf memiliki martabat-martabat, memiliki tingkatan-tingkatan. Apa bedanya tahrif dengan inhiraf? At-tahrif terhadap nas-nas, terhadap dalil-dalil. Tahrif adalah menyelewengkan makna ayat atau menyelewengkan makna hadis, menariknya, menyeretnya kepada makna-makna lain yang tidak dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu tahrif. Tetapi kalau inhiraf, itu penyimpangan pada amalan, pada perbuatan. Allah menyatakan jangan, dia malah mengerjakan. Allah katakan kerjakanlah, dia malah meninggalkan. inhiraf. Sehingga dua-duanya ada maratib, ada tingkatan-tingkatannya. Faqad yakunu kufran, bisa jadi penyelewengan tadi dan penyimpangan menjadi kufur, menyebabkan seorang pelakunya menjadi kafir. Kalau dia menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran kepada makna-makna lain yang menyebabkan dia kufur. Seperti masalah-masalah akidah yang dia tidak lagi beriman dengan uluhiyah dan rububiyah hanya karena masalah tahrif tadi. Bukankah makna ayat ini berarti begini, berarti Allah Subhanahu wa taala begini, berarti Allah begini, berarti tidak memiliki rububiyah. Na'udzubillah, dia kafir keluar dari Islam. Seperti mereka-mereka kaum Jahmiyah. Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan yang mengatakan Allah ma'a kulli syai' wa fi kulli syai'. Allah bersama setiap sesuatu dan di setiap sesuatu. Kemanapun kamu melihat benda apapun, Allah menyatu di dalamnya. Maka ini kufur. Kafir dia. Keluar dari Islam. Tetapi ada pula tahrif-tahrif yang sifatnya dia bukan sebagai kufur. Qad yakunu fisqan. Bisa jadi sebagai kefasikan saja. Kalau yang terlanggar bukan masalah akidah-akidah yang menyebabkan dia kufur, tapi perkara maksiat. Yang tadinya dia wajib, jadi dia tidak mengerjakannya. Perkara yang haram malah dia mengerjakannya dengan salahnya atau dengan takwil-takwil batil tadi, maka orang ini fasik. Khana bin na'azakumullah. Bisa pula dalam bentuk maksiat, bisa pula dalam bentuk khata'an, bisa pula yang paling ringannya dalam bentuk khata'an. Khata'an adalah kekeliruan saja. Seperti para ulama yang berijtihad, ketika dia berijtihad menyatakan bahwa ayat ini maknanya begini, kalau salah itu termasuk tahrif, karena dia menyeret makna ayat kepada makna lain. Tetapi karena beliau berijtihad, sudah berupaya untuk mencari-cari dalilnya, sudah berupaya untuk mencari hujjah-hujjah dari ayat-ayat lain, tapi kemudian kesimpulannya salah, maka orang ini adalah mujtahidun mukhti. Mujtahidun mukhti. Seorang yang berijtihad dan keliru, sehingga dia mendapatkan ajrun wahid, mendapatkan satu pahala, tetapi apa yang dikatakannya tetap salah. Kita katakan beliau keliru rahimahullah, beliau salah ghafarallahu lahu. Ya, ini bukan kita yang menyalahkan, salah karena ada ulama lain yang setingkat dengannya menyatakan dan membuktikan kesalahannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian pula al-inhiraf, demikian pula penyimpangan. Dia tahu ini haram tetapi dia kerjakan. Ini penyimpangan. Dia tahu itu adalah wajib tapi dia tidak kerjakan. Itu juga penyimpangan. Tetapi itu dalam bentuk maksiat. Apakah bisa kufur? Bisa. Kalau yang ditinggalkannya masalah tauhid. Dia tahu itu syirik, dia kerjakan. Dan dia tahu wajibnya beribadah kepada Allah, malah dia beribadah kepada selain Allah. Maka ini kufur. Demikian pula bisa saja terjadi penyimpangan dalam sebabnya adalah sesuatu kekeliruan dalam berijtihad. Maka dia menyimpang dalam satu masalah, tetapi dia dikatakan seorang yang keliru, seorang yang salah, karena dia sudah berupaya untuk mengikuti kitab dan sunnah, sudah berupaya untuk menjalani jalannya salafus saleh, tetapi kemudian keliru dalam ijtihadnya, maka dia menyimpang dalam perbuatannya. Khairuddin a'azakumullah. Ala kulli hal, walaupun terbagi-bagi dalam peringkat-peringkat yang berbeda-beda, bisa kufur, bisa fasik, bisa maksiat, bisa pula kesalahan-kesalahan, tetapi jelas seluruhnya adalah dilarang. Ta'wil dan inhiraf, atau lebih tepatnya tahrif wal inhiraf. Kedua-duanya dilarang, dan yang wajib adalah ittiba'ul mursalin. Fal wajib ittiba'ul mursalin, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa ittiba'u ma anzalallahu alaihim, dan mengikuti apa yang Allah turunkan pada mereka. Wa qad khatamahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan Allah sudah tutup para anbiya dengan nabi terakhir, khataman nabiyyin, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faja'alahu akhiral anbiya, Allah jadikan beliau sebagai akhir dari para nabi, penutup dari para nabi. Wa ja'ala kitabahu muhaiminan ala ma baina yadayhi, dan Allah jadikan kitabnya Al-Quran yang dibawa oleh beliau sebagai kitab yang menjaga, yang menjaga dan membimbing semua kitab-kitab yang sebelumnya, yakni menjamin apa yang ada di dalamnya, dalam artian akidah. Adapun syariatnya Allah katakan likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Adapun masing-masing mereka kata Allah kami jadikan syariatnya sendiri-sendiri dan kami jadikan manhajnya sendiri-sendiri. Dalam masalah syariat berbeda-beda, tetapi dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid dijamin dengan Quran semua yang terkandung dalam Taurat, semua yang terkandung dalam Injil, semua yang terkandung dalam Zabur dan semua suhufi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa, semuanya sudah dijamin terkandung dalam Al-Quran. Dengan lebih sempurna, dengan lebih lengkap dan dengan lebih jelas. Wa anzala alaihi al-kitab wal hikmah. Maka Allah turunkan untuk Rasulnya alaihi salatu wassalam dua perkara. Al-kitab wal hikmah. Kitab Al-Quran dan hikmah yang Allah berikan pada beliau alaihi salatu wassalam. Wa ja'ala da'watahu 'ammatan li jami'i thaqalain. Dan Allah jadikan dakwah beliau mencakup dua makhluk yang berat atau dua makhluk yang memiliki beban ibadah, yaitu manusia dan jin. Yani imam ats-tsaqalain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang rasul yang mengajarkan dakwah ini kepada dua makhluk sekaligus, kepada manusia dan kepada jin. Wa annahu kana قل أوحي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Kata Allah kepada nabinya, قل, katakan kepada mereka, أوحي إلي, diwahyukan kepadaku, أنه استمع نفر من الجن فقالوا, sesungguhnya ada beberapa kelompok jin kemudian mendengarkan Al-Quran ini, فقالوا, mereka berkata, إنا سمعنا قرآنا عجبا. Khulifin a'azakum Allah, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah rasul untuk manusia dan juga untuk jin sekaligus. Baqiyatan ila yaumil qiyamah. Dan agamanya, syariatnya terus Allah jaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kata Allah. Sesungguhnya akulah, kamilah yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai akhir keberadaan orang beriman. Kapan? Akhir keberadaan orang beriman berakhirnya ketika datang angin yang lembut, yang harum baunya seperti misik, yang sentuhannya lembut seperti sutra, yang tidak menyentuh seorang mukmin pun kecuali akan memafatkan mereka. Sebiji darah pun iman yang ada di dalam hati seseorang, maka dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu tidak ada lagi seorang yang mukmin sebiji darah pun. Tidak ada seorang yang beriman serendah apapun imannya, tidak ada. Sisanya hanya orang-orang kafir yang tidak mengatakan Allah Allah, tidak menyebutkan kalimat Allah sekalipun. Alaihim qamatil qiyamah, atas mereka lah terjadi hari kiamat. Atas mereka inilah terjadi hari kiamat. Sehingga kalau dikatakan orang beriman hingga yaumil qiyamah, bahwasanya akan zahirin alal haq ila yaumil qiyamah, maksudnya sampai datangnya angin tadi, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan dan para ulama dalam syarah Aqidah Tahawi, dalam syarah Aqidah Al-Wasatiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada ucapan Ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, maka agama ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW baqiyah ila yaumil qiyamah. Ini pun sama yang dimaksud ila yaumil qiyamah, yakni sampai akhir keberadaan mereka. Wan qata'at bihi hujjatul ibadi 'ala Allah. Maka dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan diturunkannya Al-Qur'an, maka in qata'at bihi hujjah, akan terputus alasan para hamba, akan terputus alasan seluruh manusia. Ini manusia tidak punya alasan lagi. Tidak punya alasan apapun, tidak memiliki alasan, saya tidak tahu, belum diutus kepada kami Rasul, saya enggak mengerti, belum diturunkan kitab, enggak ada alasan. Al-Kitab Al-Quran sudah diturunkan, Rasulullah sudah diutus, dan mereka para pewaris Nabi dari para ulama sudah berbicara, dan kaum muslimin ada di mana-mana. Sehingga mereka-mereka orang-orang kafir saat ini enggak punya alasan ketika diazab oleh Allah SWT yaumul qiyamah. Ketika Allah azab mereka, Dan Allah sungkurkan mereka dalam neraka jahannam. Mereka enggak punya alasan untuk membela dirinya. Apa yang akan mereka katakan? Saya tidak tahu. Wallah, dia sendirian satu kampung. Kampungnya seluruhnya muslimin. Cuma satu orang kafir Nasrani di tengah-tengah mereka. Apa bilang tidak tahu? Enggak tahu kalau ada agama yang namanya Islam. Enggak tahu kalau ada seorang rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Quraisy bin Arab. Apakah dia tidak tahu tentang adanya Al-Qur'an? Ikhwan fillah, a'azakumullah, mereka tidak punya hujjah. In qata'at bihi hujjatul ibadi 'ala Allah. Mereka tidak memiliki alasan lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka disungkurkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil dengan keputusannya. Dan Allah katakan kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Mereka tidak punya jawaban kecuali jawaban yang telah Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, memang sudah datang kepada kami pemberi peringatan, tetapi kami mendustakan. Ikhwan fillah, a'azakumullah, apa yang mereka katakan ketika diajak Islam? Penentangan, ketidakpercayaan, bahkan mendustakan, sehingga mereka tidak punya alasan lagi. Waqad bayyanallahu bihi kulla syai'in wa akmala lahu wa li ummatihi ad-din khabaran wa amran. Dan juga Allah telah menjelaskannya secara gamblang segala sesuatu yang berkaitan dengan agama ini. Wa akmala lahu wa li ummatihi ad-din, dan sudah menyempurnakannya untuk rasul dan untuk umatnya agama ini. Akmala khabaran wa amran. Allah sempurnakan secara khabarnya dan secara amrnya. Khabar adalah berita-berita, sedangkan amr adalah urusan halal haram. Apakah ini baik, apakah ini jelek, apakah ini halal atau haram, apakah ini wajib atau mubah, itu semua amran. Khabar juga sudah diberitakan tentang hari kiamat, tentang mahsyar, tentang jannah dan nar, tentang yaumul hisab. Sudah dikhabarkan semuanya. Berita tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, uluhiyahnya, rububiyahnya, sudah dijelaskan pula. Akmala lahu wa li ummatihi ad-din khabaran wa amran. Beritanya jelas, perintah-perintahnya jelas. Berita-berita yang wajib kita imani sangat gamblang dalam Quran. Dan juga perintah-perintahnya, halal haramnya, hukum-hukumnya juga sudah jelas dalam Al-Quran. Ditambah lagi dengan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ja'ala ta'atahu ta'atan lahu. Dan Allah jadikan taat kepada Rasul sebagai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan ketaatan kepada Rasulullah sebagai ketaatan pada Allah. Ya, ini barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'a Allah. Man yuti'ir Rasul, faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah. Maka sebaliknya, wa ma'asiyatuhu ma'asiyatan lahu. Allah jadikan maksiat kepada Rasul merupakan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barang siapa, wa man asahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, faqad asallah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah bersumpah, wa aqsama binafsihi annahum la yu'minun hatta yuhakimuhu fima syajara bainahum. Kata Ibn Abdul Aziz, bahkan Allah bersumpah dengan dirinya bahwasanya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang ada di tengah mereka. Apa ayatnya? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah, fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan namanya, Allah bersumpah dengan dirinya, fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, hingga mereka berhukum kepadamu wahai Rasul, berhukum kepada Rasulullah SAW. Dan kalau sudah ada keputusan dari beliau, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, tidak mendapati pada diri-diri mereka ada keberatan, enggak mendapati pada diri mereka ada ketidakterimaan. Mereka hanya menyatakan sami'na wa ata'na, tunduk patuh menerima. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, tidak merasa berat atas keputusan-keputusanmu wahai Rasul, baru mukmin. Kalau enggak begitu, la yu'minun. Bahkan dikatakan tidak berimannya dengan sumpah, tidak beriman demi Allah. Fala wa rabbik la yu'minun. Sungguh demi Allah, demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai menjadikan Rasulullah hakim. Dan kalau ada keputusan dari hakim yang bernama Rasulullah SAW, maka tidak boleh ada keberatan untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan harus menerima, menyerah pasrah. Baru dikatakan mukmin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa akhbara anna al-munafiqin, dan juga dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa munafiqin yuriduna an yatahakamu ila ghairihi. Adapun orang munafik, karena memang munafik itu bukan mukmin, tidak beriman, maka mereka bukan berhukum kepada Rasul. Yuriduna an yatahakamu ila ghairihi, mereka lebih menginginkan untuk berhukum kepada selain Rasul. Kata Allah, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Kata Allah, tidakkah kau lihat mereka yang mengaku beriman kepadamu, mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan juga apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu, ternyata yuriduna an yatahakamu ila taghut, ternyata mereka lebih memilih untuk berhukum kepada taghut. Semua yang selain Allah adalah taghut. Semua yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu adalah hukum taghut. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau mereka lebih memilih untuk berhukum dengan hukum selain hukum Allah, berhukum dengan selain hukum Rasul, berarti mereka menginginkan untuk berhukum dengan taghut. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini menunjukkan ancaman berat. Bahwa barang siapa yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim, dikatakan fala wa rabbika la yu'minun. Dan kalau lebih menginginkan berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, maka dikatakan munafiqin. Idza du'u ila Allahi war rasul wa huwa du'a ila kitabillahi wa sunnati rasulih, dan kalau mereka diajak kepada Allah wa ila rasul, dan kepada Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, engkau melihat para munafiqin yasudduna 'anka sududa, engkau lihat para munafikin menentang kamu dengan penentangan yang keras, penentangan yang berat. Yani kalau kamu katakan ikutilah Allah, ikutilah ayat Al-Qur'an, ikutilah Rasul, ikutilah hadis, niscaya ra'aital munafiqin, niscaya engkau akan melihat para munafiqin yasudduna 'anka sududa, akan menentang kamu dengan sebesar-besar penentangan. Annahum yaz'umuna annahum innama aradu ihsanan wa tawfiqa. Dan jangan dikira para munafikin ketika menentang itu terang-terangan, mengatakan saya tidak setuju dengan Quran, saya tidak setuju dengan hadis. Enggak. Para munafikin selalu membela dirinya dan menyatakan bukan maksud saya menentang, bukan maksud saya tidak terima Quran sudah, bukan. Tetapi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Kami hanya menginginkan kebaikan. Kami itu niatnya baik, ingin mencocokkan. Mencocokkan ayat Al-Quran dengan hawa nafsunya. Mencocokkan hadis-hadis Rasulullah dengan keinginannya. Mencocokkan yang hak dengan batil. Apakah mungkin? Mustahil. Tetapi itulah kerjaannya para munafikin. Dikatakan in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, kata munafiqin. Kembali kepada pembicaraan tentang ahli filsafat. Contohnya kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, kama yaquluhu katsirun minal mutakallimah, seperti apa yang diucapkan para ahlul kalam wal mutafalsifah dan ahli filsafat wa ghairihim dan lain-lainnya. Kalau kita katakan ada apa kamu berbicara tanpa ilmu tentang ayat dan hadis hanya dengan akalmu, dengan bukankah berarti walaupun dan seterusnya, mereka akan jawab dengan kalimat in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, kami hanya menginginkan kebaikan dan taufik. Taufik itu mencocokkan antara dalil dengan akal, katanya. Kami hanya menginginkan untuk mencocokkan ayat dan hadis dengan akal kita sehingga klop. Kalau mencocokkan Quran dan hadis dengan akalmu, apakah yang mengalah, ayat dan hadis atau akalmu? Supaya cocok. Ya khodibrina azakum, kalau mereka masih punya iman, pasti akan berkata, ya tentunya akal kita yang ngalah kepada Quran dan Sunnah. Tetapi karena mereka adalah mutakabbirun, orang-orang sombong yang merasa akalnya jenius, merasa akalnya hebat, cerdas, tidak mungkin salah, maka mereka berkata, ayat Al-Quran yang harus dicocokkan dengan akal kita, akal itu sudah baku, tidak mungkin salah, maka Al-Quran yang harus kita tafsirkan supaya cocok, hadis yang harus kita tafsirkan supaya cocok dengan akal. Akhirnya demikian banyak mukjizat-mukjizat yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, semuanya ditafsirkan dengan batil sehingga bukan lagi mukjizat. Khamilina azakumullah, ditafsirkan dengan batil sehingga bukan lagi mukjizat. Bukit Tur Sina yang Allah angkat di atas Bani Israel, wa rafa'na fawqakum at-tur, kata mereka, tidak mungkin, mustahil, enggak masuk akal kalau gunung ada di atas mereka. Mungkin maksudnya mereka di atas gunung. Dicocokkan dengan akal. Demikian pula yang fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Allah matikan mereka 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan kembali mereka. Katanya dimatikan 100 tahun mustahil, tidak mungkin. Maka ini mungkin maknanya adalah dia ditidurkan saja sesaat. Karena yang namanya tidur itu sesaat dengan 100 tahun sama saja. La haula wala quwata illa billah. Apa maksudnya ini? Apakah tafsir atau tahrif? Tahrif. Ini adalah penyelewengan jelas. Ikhwan ibn a'azakumullah, banjir Nabi Nuh itu bukan banjir sungguh-sungguh. Bukan berarti air itu menutupi bumi. Bukan. Maksudnya mereka tenggelam dalam kesyirikan. Banjir yang dimaksud, mereka tenggelam dalam kekufuran mereka sehingga mereka binasa. Khamilina azakumullah. Mereka-mereka yang menafsirkan seperti ini, kita katakan itu bukan tafsir, bukan ta'wil. Itu adalah ta'til wa tahrif. Penolakan dan penyelewengan makna kepada makna-makna batil. Kalau kita tegur mereka, kenapa memutarbalikkan makna Al-Quran? Mereka akan jawab, in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kami hanya menginginkan kebaikan. Dan kami hanya menginginkan untuk mencocokkan Quran dengan akal. Supaya diterima oleh orang-orang Barat. Orang Barat mau nerima syukur, gak nerima ya wis. Kan gitu mestinya. Kenapa harus kita korbankan Al-Quran dan Sunnah? Hanya karena ingin menarik mereka supaya masuk Islam, kita akal-akalkan semuanya. Kita akal-akalkan semua ayat dan hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi akalnya akal mereka. Akalnya orang-orang yang ragu terhadap kekuasaan Allah. Kalau saja kita mencocokkan dengan akalnya akal mukmin, maka niscaya semua apa yang ada dalam Quran dan Sunnah cocok dengan akal. Itu kan aneh. Iya, bagi kamu yang tidak percaya pada Allah. Kalau bagi kamu yang beriman pada Allah, bagi Allah mudah. Mau diangkat Bukit Tur Sina atau Bukit Uhud ataupun bukit apa saja di atas mereka, Allah bisa. Apa susahnya bagi Allah? Allah hanya menyatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Allah mematikan 100 tahun atau menidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun, bagi Allah mudah. Allah hanya katakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Ini akalnya orang beriman. Masuk akal atau tidak masuk akal? Masuk akal kalau itu dengan perintah Allah. Kalau kamu yang memerintahkan, mustahil, enggak masuk akal. Tapi kalau Allah yang menentukan, apalagi Allah yang berbicara dalam Quran, maka sangat amat masuk akal. Sangat mungkin, karena Allah SWT ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah dia. Qadirina azakumullah, kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.